Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله رحمني ورحمكم الله الحمد لله. Kita kembali bertemu, berjumpa untuk mempelajari ilmu yang paling agung tentang makrifatullah, tentang hak Allah, tentang kandungan rukun iman yang pertama, rukun Islam yang pertama, yaitu tentang La ilaha illallah. Dan penjabarannya dengan pelajari kitab Kasyfus Syubhat, di mana di dalamnya akan dijelaskan tentang berbagai macam syubhat yang meracuni akidah seorang muslim tentang yaitu akidah tentang tauhidul uluhiyah. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, mari kita lanjutkan bahwasanya pada pertemuan yang telah lalu kita sudah sampai pada penjelasan Syekh Muhammad At-Tamimi rahimani wa rahimahullah, yaitu terkait dengan perkataan beliau yang ini sesungguhnya perkataan yang sudah dekat-dekat dengan selesainya bab besar yang pertama. Bab muqaddimah. Kemudian nanti langsung masuk insyaallah masuk kepada bab yang kedua, bab besar yang kedua, yaitu tentang inti materi kitab ini. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kita sampai pada penjelasan pada pertemuan yang lalu, penjelasan surat Al-A'raf ayat 16 sampai 17. Dan itu sudah selesai. Sampailah kita pada pernyataan Syekh atau perkataan Syekh sudah menyebutkan surat Al-A'raf ayat 16 dan ayat 17. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, mari kita mulai. Berkata penulis rahimahullahu taala, walakin idza aqbalta 'ala Allah wa asghaita ila hujajillah wa bayyinatihi fala takhaf wa la tahzan inna kaida syaitani kana dha'ifa. Demikianlah kurang lebihnya lafaz yang disampaikan oleh penulis rahimahullahu ta'ala sebelum ayat tadi. Kata beliau, walakin, akan tetapi, idza aqbalta 'ala Allah, jika engkau benar-benar menghadapkan hati anda Alallah, pasrah kepada Allah, ikhlas, benar-benar kembali kepada Allah, benar-benar takhallus, berlepas diri dari seluruh daya dan upaya serta kekuatan, dan benar-benar bertawakal kepada Allah Ta'ala saja. Itu maksudnya akbal ta'alallahi ta'ala. Mungkin dalam bahasa bebasnya menghadap kepada Allah dengan penuh kepasrahan, keikhlasan, tawakal kepada Allah Ta'ala, berlepas diri dari seluruh kekuatan dan daya, semuanya tidak ada apa-apanya kalau tidak ditolong oleh Allah, mengharap kepada Allah agar Allah memberikan petunjuk kepadanya. Jadi kalimat ini disebutkan setelah konteks menjelaskan tentang ayat surat Al-A'raf ayat 16-17, bahwa benar-benar oleh imam syaitan kita akan dikepung dari berbagai jalan untuk dijerumuskan kepada kesesatan. Kita tidak takut, asalkan sikap kita dalam menghadapi godaan syaitan, dalam menghadapi yaitu jeratan syaitan, sikap kita benar. Asalkan sikap kita benar. Bagaimana sikap yang benar itu? Idza aqbalta 'ala Allah, yaitu kita benar-benar pasrah kepada Allah, tawakal kepada Allah, ikhlas, berlepas diri dari seluruh daya dan upaya, kita yakin semua itu tidak ada apa-apanya kalau tidak ditolong oleh Allah, mengharap taufik dari Allah Ta'ala, ikhlas mencari keridhaan Allah, mencari pahala Allah. Jadi yang pertama kali justru yang dikedepankan oleh saya dalam menghadapi kepungan godaan syaitan, dalam menghadapi syubhat, dalam menghadapi serangan musuh-musuh tauhid, itu yang pertama kali ini sikapnya. Jangan mengandalkan kecerdasan akal, ketinggian IQ, waktu yang panjang dalam ngaji kitab, atau telah menyelesaikan sekian banyak kitab. Jangan itu yang menjadi patokan. Itu nomor dua. Yang pertama, keselamatan kita, keselamatan akidah kita, semua tergantung kepada Allah. Apakah kita mendapatkan taufik atau tidak untuk membantah syubhat, tergantung kepada Allah. Apakah akidah kita selamat dijaga oleh Allah dari serangan syubhat, tergantung kepada Allah. Wa asgaita ila hujajillah. Jadi setelah kita diajarkan oleh penulis untuk tawakal kepada Allah, untuk pasrah kepada Allah dalam meraih keselamatan akidah dari syubhat, meraih keselamatan keimanan kita dari serangan syubhat maupun syahwat, kemudian Syekh melanjutkan, wa asghaita ila hujajillah, dan engkau benar-benar mendengarkan, maksudnya menyimak hujah-hujah Allah. Maksudnya apa ini? Usaha yang kedua. Usaha yang pertama, sebab yang terbesar, yaitu tawakkul 'ala Allah Ta'ala, yaitu bertawakal kepada Allah Ta'ala. Kemudian apa? Itu sebab terbesar. Jangan dianggap itu sebab yang nomor sekian. Kadang orang itu kalau kena satu musibah, problematika yang pelik, mikirnya kepada sebab yang bisa dilakukan manusiawi selain apa? Yang bisa dilakukan oleh manusia selain tawakal. Tawakal itu nanti urusannya terakhir, kalau mentok dokter ini enggak berhasil mengobati penyakit, kemudian dosen ini enggak berhasil ditimba ilmu darinya atau mengajarinya, atau kursus ini enggak berhasil menyebabkan dia tembus universitas mana, baru kemudian tawakal. Tidak demikian. Tawakal adalah yang pertama. Bahkan Lajnah Daimah telah menjelaskan bahwasanya tawakal ini adalah a'dhamul asbab, sebab yang terbesar. Karena kita selamat dari syubhat bukan karena kecerdasan kita, karena ilmu kita yang banyak, banyak kitab yang telah kita selesaikan, tapi karena pertolongan dari Allah, taufik dari Allah kita dapatkan. Nah, baru sebab kedua, kita mengambil sebab berupa mempelajari hujjah-hujjah Allah. Talabu al-ilmi syar'i, menuntut ilmu syar'i. Itu. Ini menandakan bahwasanya hati bersandar kepada Allah. Itu tidak kemudian menyebabkan seorang malas-malasan tidak belajar. Tetap dahi berkeringat, tetap kepala mungkin pusing menghafal ayat, memahami bantahan, dan seterusnya. Tetap capek-capek pergi ke majelis taklim. Tetap yang seperti itu tetap. Dan itulah tawakal yang baik. Makanya digandengkan oleh Syekh di sini. Ini penting sekali. Ini kalimat ini bukan kalimat yang mungkin orang bilang normatif. Ini kalimat yang sangat penting dan vital sekali. Anda sebelum mempelajari, masuk sebentar lagi akan masuk dalam subhat dan bantahannya. Syekh benar-benar menanamkan kaidah. Selamatnya Anda itu karena diberi taufik oleh Allah. Maka tawakal sebab yang terbesar. Baru kemudian setelah itu belajar ilmu syar'i. Belajar bantahan terhadap syubhat. Seperti itu. Wa asgaita ila hujajillah wa bayyinatihi, dan keterangan-keterangannya. Engkau menyimak hujah-hujah Allah dan keterangan-keterangannya. Hujajillah wa bayyinatihi, hujah-hujah Allah dan keterangan-keterangannya. Fala takhaf. Maka kalau sudah dua ini terkumpul pada diri Anda, fala takhaf. Enggak usah takut. Walaupun mereka belajar di McGill University, kemudian pulang-pulang ke Indonesia nyebarkan syubhat. Walaupun mereka belajar dari dosen-dosen orientalis mungkin di universitas-universitas luar negeri barat sana. Belajar Islam dari orang orientalis atau orang kafir. Jangan takut, gelar mereka walaupun profesor, doktor, jangan takut. Asal dua ini Anda pegang. Satu tawakal kepada Allah Ta'ala. Ikhlas, niatnya ikhlas mencari kebenaran. Kalaupun niat membantah pun juga untuk mendakwai, bukan untuk mempermalukan. Ini ikhlas, ini masuk dalam akbal ta'ala Allah. Anda kalau harus berdebat, niatnya adalah supaya orang itu kembali kepada kebenaran. Ingin yang keluar dari lisannya kebenaran. Jangan saya ingin yang saya debat ini keluar dari lisannya adalah keburukan, kebatilan, sehingga saya mampu menjatuhkan di depan publik. Bukan begitu. Bukan begitu. Dia paling nanti akan mengucapkan kebatilan seperti ini. Saya berharap dia akan mengatakan seperti ini, karena saya tahu bantahannya. Saya akan menjatuhkannya di hadapan publik. Dia seorang profesor. Bukan itu. Dalam Islam namanya debat itu untuk mendakwai. Dia ingin orang yang didebat kembali kepada kebenaran, sama-sama masuk surga. Maka dia ingin yang keluar dari lisannya kebenaran. Jangan sampai salah. Kalau salah, kalau memang yang keluar adalah ucapan salah karena keyakinan yang salah, latar belakang pendidikannya yang salah, ya saya benarkan sebagai seorang da'i. Saya ajak untuk ke surga. Seperti itu. Bukan senang dia terpeleset dalam kesalahan. Bukan demikian. Nah, ini masuk dalam akbal ta'ala Allah. Karena dalam akbal ta'ala Allah ada ikhlas, ada tawakal, ada pasrah, ada la haula wa la quwata illa billah. Ada prinsip itu maksudnya. Sementara wa asgaita ila hujajillah wa bayyinatihi, ada talabul ilmi syar'i, ada al-itiba, al-mutaba, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempelajari metode membantah yang syar'i. ikhlas mutabah, diajarkan ini oleh Syekh. Kalau ini sudah Anda pegang, fala takhaf wala tahzan. Anda jangan takut, Anda jangan sedih. Takut untuk yang akan datang bahaya, nanti gimana? Saya debat dengan seorang profesor, saya debat dengan seorang dokter, lulusan ini nanti bagaimana? Atau saya mendakwai, kalaupun enggak mampu berdebat ya mendakwai, tapi yang saya dakwai adalah seorang profesor dan seterusnya, bagaimana? Jangan takut. Jangan apa? Sedih. Takut untuk sesuatu yang dikhawatirkan akan datang, sedih untuk perkara yang lampau. Enggak usah takut, enggak usah sedih. Mengapa? Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu sesungguhnya lemah. Sesungguhnya, saya ulangi, sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Lemah. Cuman syaitan dari kalangan jin dan manusia menggambar-gambarkan seolah-olah wah, dengan retorika yang tinggi, dengan bahasa intelektual, dengan kerangka berpikir yang mentereng. Kita tidak takut. Pegang intinya apa? Kemudian yang sebelumnya kita tawakal kepada Allah, mempersiapkan diri dengan senjata ilmiah dan amaliyah, kita hadapi dengan baik insyaallah. Wal ami. Jadi kata-kata waskaidah hujjatillah wa bayyinatihi mengandung mempelajari ilmu syar'i, usaha, dan mengandung al-mutaba'ah. Kemudian kata Syekh, wal ami minal muwahhidin. Adapun orang yang awam dari kalangan ahlu tauhid, yaklibul alfa min ulama'il musyrikin. Mampu mengalahkan 1000 dari ulama-ulama musyrikin. Ulama loh. Kalau dibahasakan dengan bahasa kita, cendekiawan, intelektual, akademisi. Ini mampu orang awamnya muwahhidin mampu mengalahkan 1000, bukan 1, 1000 dari ulama musyrikin biiznillah wa bitaufiqih. Hanya saja kata 1000 ini bukan berarti membatasi. 1000 ini seperti ungkapan kita, gugur 1 tumbuh 1000. Satu tangis 1000 tawa, misalnya seperti itu. Jadi 1000 ini bukan nilai pembatasan, angka pembatasan, bukan. Bisa jadi 100, bisa jadi lebih dari 1000, bisa jadi menunjukkan banyak, gitu loh. Menunjukkan banyak. Jadi orang awam dari kalangan muwahhidin itu mampu mengalahkan banyak dari ulama kaum musyrikin. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa inna jundana lahumul ghalibun. Sesungguhnya pasukan kami, tentara kami, merekalah orang-orang yang benar-benar akan menang. Menang dengan apa? Al-ghalibuna bil hujjah wal lisan. Menang bisa dengan hujjah dan lisan, yaitu bisa dengan dalil, karena menguasai dalil, dan karena mampu menyampaikan ilmu dengan lisan, yaitu maksudnya al-hujjah wal lisan, yaitu dengan ilmu syar'i. Kama annahum al-ghalibun bis-saif wal lisan wal wasinan. Demikian kurang lebihnya harakatnya. Sebagaimana mereka juga menang dengan apa? Yaitu dengan pedang dan dengan tombak. Ingat saya maknanya tombak ini. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Dari sini dapat kita fahami bahwasanya ketika Allah menisbatkan jundun kepada dirinya, ini menunjukkan apa ikhwan? Ini menunjukkan litasyrif. Idhofah ini menunjukkan idhofah pemuliaan, bahwasanya bahwasanya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, orang yang statusnya sebagai tentara Allah, Orang yang statusnya dicintai oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, karena ucapan dan perbuatan yang zahir maupun yang batin sesuai dengan syariat Allah. Mereka orang-orang yang mengesakan Allah, muwahhidin. Orang yang seperti ini adalah orang yang menang, walaupun orang tersebut awam. Mengapa orang yang awam bisa menang mengalahkan ulama kaum musyrikin, bahkan bukan hanya satu tapi banyak ulama musyrikin? Jawabannya, perhatikan jawabannya ini, mengapa orang awam kok bisa menang dari kalangan muwahhidin, orang awam kok bisa menang? Jawabannya karena mereka berpegang dengan dalil-dalil yang muhkamat, dalil-dalil yang jelas maknanya, tidak bisa dipelintir. Itu kelebihan orang am, keistimewaan orang yang awam dari kalangan muwahhidin. Yang dalil-dalil muhkamat ini mampu, saya ulangi, dalil-dalil muhkamat ini bisa digunakan untuk membantah syubhat-syubhat ulama musyrikin. Oleh karena itu, Al-Kisah, ada seorang awam dari kalangan muwahhidin yang berada di Madinah, di ketika itu di Masjid An-Nabawi, cerita dari Syaikhul Syekh, beliau menjelaskan bahwasanya ada salah seorang ulama yang tercemar syubhat musyrikin. Ini berusaha untuk menyerang orang awam muwahhidin ini. Bagaimana? Dibacakanlah ayat, disampaikanlah oleh ulama tersebut kepada orang awam dari kalangan muwahhidin tadi, Anda mengatakan bahwasanya tidak boleh berdoa kepada mayit. Sedangkan dalam Al-Qur'an bahwasanya orang yang terbunuh di jalan Allah syahid, asyuhada, itu hidup. Dibacakanlah ayat. Wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwat. Dan janganlah, saya ulangi, wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Dan janganlah Anda sekali-kali mengira orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati, bahkan mereka hidup. Di sisi Rabb mereka, mereka diberi rezeki. Kata ulama ini kepada orang awam, ulama yang tercemar pemahaman syubhat musyrikin, intelektual lah, cendekiawan. Maka apa? Katanya, ya mereka ini kan hidup, mereka tidak mati. Mengapa kita tidak boleh meminta kepada orang yang hidup? Sederhana saja jawaban orang muwahhidin, karena berpegang kepada yang muhkamat. Yang muhkamat. Yang muhkamat itu apa? Yang muhkamat itu Allah memiliki kekuasaan rububiyah. Di antara rububiyah Allah memberi rezeki. Adapun makhluk tidak memiliki kekhususan rububiyah, berarti diberi rezeki, bukan memberi rezeki. Kata orang awam ini, sederhana jawabannya. Seandainya Allah dalam ayat tersebut berfirman, bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun, katanya, kalau seandainya Allah berfirman, bahkan mereka itu hidup di sisi Rabb mereka, mereka memberi rezeki, maka kami akan berdoa kepada dia, mereka berdoa kepada mereka, para syuhada yang mati ini, karena yarzukun, ini kekuasaan Allah ini, berpegang kepada muhkam. Walakin qala, akan tapi Allah berfirman, yurzakun, diberi rezeki. Dan namanya rezeki itu kan luas, ada rezeki yang maknawi, ada rezeki yang isi, yang abstrak, ada yang rezeki yang bentuk uang, kemudian seterusnya, ada keimanan, ada, dan seterusnya. Semua yang bermanfaat bagi makhluk itu tergolong sebagai rezeki. Nah, Apa yang Anda minta itu? Mintalah kepada Ar-Razzaq. Mintalah kepada Ar-Razzaq. Bukan minta kepada orang yang diberi rezeki oleh Ar-Razzaq, Ar-Razzaq. Karena apa yang Anda minta itu tidak keluar dari nama Ar-Rizqu, rezeki. Seperti itu. Itulah orang awam. Jadi ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, dari sini dapat kita fahami. Nanti kita semakin kesana nanti semakin menarik insyaallah. Karena kita akan pelajari yang muhkam itu bagaimana. Yang muhkam itu apa saja yang disebutkan oleh para ulama tentang yang muhkam itu. Sehingga kalau kita berpegang pada itu insyaallah kan insyaallah kan sebetulnya pasti selamat jika memang kita ikhlas dan yaitu sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasti kita akan selamat kalau berpegang dengan yang muhkamat asal ikhlas dan sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, tentu ulama tersebut tidak bisa berkutik. Padahal yang bantah adalah awamnya dari kalangan muwahhidin. Maka dari itu ikhwani fillah, kita pegang yang muhkam terlebih dahulu. Dan saya nanti begitu masuk pada bab kedua yang bab inti, yang diajarkan yang muhkam dulu. Yang muhkam dulu. Baik. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, oleh karena itu jika kita telah menguasai yang muhkam sampai-sampai dijelaskan oleh Syekh Shalal Syekh Hafizahullah Ta'ala, banyak dari kitab-kitab syarah yang saya gunakan baik menjelaskan syarah usul maupun kasus syubhat maupun kitab tauhid, banyak saya ambil dari kitab-kitab Syekh Al-Syekh dan kitab-kitab yang lainnya, namun yang paling terbanyak di antaranya adalah kitab-kitab Syekh Al-Syekh jazahullah khairul jazak. Dan pada hari-hari ini beliau berkunjung di Indonesia karena beliau adalah menteri, masuk dalam rombongan menteri Raja Salman yang hadir di negara kita. Baik. Jadi menterinya saja seperti ini. Jadi beliau dulu sebelum banyak tulisan-tulisan sampai digelari dengan Syekh Seribu Kaset. Karena apa? Karena ciri khas beliau kalau muhadharah menyelesaikan kitab. Misalkan berapa hari selesai kitab ini, berapa hari selesai. Dari situ kemudian ditulis. Ini kan dari seingat saya dari muhadharah. Dulu sebelum tercetak buku saya punya transkripan. Transkripan sebelum diperiksa jadi buku seperti ini, transkripan syarah kasus buat. Transkripan saya dulu transkripan yang saya dapatkan sebelum beliau dicetak, ditranskrip jadi buku-buku. Transkripan syarah-syarah tulsu, transkripan dan seterusnya. Sebelum ada kitab At-Tamhid masih transkripan saya memilikinya. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, bagaimana menterinya saja seperti itu. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, perhatikan. Alhamdulillah kita antum juga senudernya juga banyak mengambil manfaat dari beliau. Kita sangat mengenal beliau. Jadi kalau antum tanya kenal saya selalu saya, wah kenal. Cuman beliau yang enggak kenal kita. Dekat dengan saya, dekat. Jawab dengan seperti itu, dekat. Karena di televisi jaraknya kan hanya dekat dalam tanda petik. Kalau memang Anda melihat beliau sedang menandatangani perjanjian bersama dengan Menteri Agama kita Hafizahumullah Ta'ala. Karena beliau Menteri dakwah, irsyad, wakaf, itu bidang beliau. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, beliau menjelaskan kalau seseorang itu sudah tahu yang muhkam, dalil-dalil yang muhkam, kemudian kata saya kalau sudah tahu dalil muhkam, maka fala yahtajul ami, orang yang awam dari kalangan muwahhidin, minal muwahhidin, tidak membutuhkan untuk mengetahui, tidak harus, maksudnya begitu, tidak harus mengetahui perincian, perincian bantahan-bantahan terhadap syubhat seluruhnya, tidak harus, karena sudah cukup dengan yang muhkam tadi, sudah cukup dengan yang muhkam tadi, bitaufikillah, kalau dia benar-benar menguasai seluruh dalil-dalil yang muhkam dengan baik. Di mana letak, di mana disebutkan dalil-dalil muhkam itu? Di kitab-kitab dasar. Makanya beliau melanjutkan, faida alima thalathatal usul wa adillati adillatiha. Kalau seorang tahu kitab thalathatul usul, mengetahui tiga perkara yang mendasar dalam agama kita dengan dalil-dalilnya. Wa alima ma sabaqa bayanuhu minal muqaddimat al-arba, dan dia tahu tentang mukaddimah-mukaddimah yang empat, tentang apa yang dimaksud oleh Syekh, yaitu tentang definisi kalimat tauhid, definisi ibadah. Ini yang pokok-pokok, yang dasar-dasar. Dan yang selain itu, jadi gampangnya kita belajar Tsalatsatul Usul, alhamdulillah. Kita belajar Al-Qawaidul Arba, alhamdulillah. Kita belajar Kitab Tauhid, kita belajar Kasyusyubhat. Kita kuasai dengan baik dalil-dalil muhkamat. Kalau ada yang selain yang belum dicantumkan dalam kitab tersebut, tinggal sedikit jumlahnya, kalaupun ada, maka insyaallah kita akan pasti sesungguhnya, pasti kita akan selamat jika kita menguasai perkara-perkara muhkam asal ikhlas dan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk keselamatan ya. Tapi kalau untuk membantah syubhat itu butuh ilmu tambahan. Butuh ilmu tambahan. Karena menguasai dalil muhkam itu fungsinya untuk pertahanan. Kalau selamat pasti ada jaminan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang muhkam, kalau menguasai yang muhkam. Cuman kalau untuk membantah syubhat, nah itu butuh ilmu yang lebih, butuh menguasai tafasil, perincian dari bantahan terhadap syubhat-syubhat tersebut untuk membongkar syubhat mereka. Perhatian kita asal mereka enggak mampu merusak akidah kita, itu. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi bahwasanya mengapa orang-orang awam ini mampu mengalahkan ulama musyrikin, karena mereka mengetahui perkara yang muhkam, mengetahui dalil-dalil yang muhkam. Sedangkan mereka ulama musyrikin, mereka sukanya menggunakan dalil-dalil yang mutasyabihat, yang mutasyabih. Tidak akan menang yang seperti ini, tidak akan menang. Orang kalau menggunakan yang mutasyabih kemudian dilawan dengan menyampaikan dalil yang muhkam, berpegang teguh dengan dalil yang muhkam, mereka tidak akan menang. Mengapa demikian? Nanti insya Allah akan disebutkan dalil yang mengisyaratkan hal itu. Kita lanjutkan. Kata saya, fajundullah ta'ala humul ghalibun bil hujjah wal lisan kama humul ghalibun bis saif was sinan. Maka tentara Allah Ta'ala, mereka adalah orang-orang yang menang, baik menang dengan hujjah dan lisan, maksudnya dengan ilmu syar'i, maupun mereka sebagaimana mereka juga menang dengan pedang, dengan kekuatan, dengan senjata. Jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala dan yang lainnya menyatakan bahwasanya umat Islam ini pastilah jaya, pastilah ada sekelompok dari umat Islam ini yang mereka ini jaya. Kalau tidak dengan hujjah, ya dengan, kalau tidak dengan kekuatan senjata, ya dengan apa? Hujjah. Kalau tidak dengan hujjah, ya dengan kekuatan senjata. Setiap zaman tidak akan kosong dari ini, karena wujud penjagaan agama oleh Allah, wujud penjagaan agama Islam oleh Allah, pasti ada sekelompok, pasti ada orang dari At-Ta'if al-Mansurah yang jaya, sebagaimana dalam حديث لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة على الحق لا يضرهم من خذلهم. ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم. سيقولون demikian. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan karena jelas Allah Ta'ala dalam ayat yang tadi menyebutkan dengan takkid, yaitu wa inna sesungguhnya itu untuk menunjukkan penegasan. Kemudian ditegaskan lagi dengan la pada lahum, wa inna jundana lahumul ghalibun. Itu juga penegasan. Ada dua macam penegasan dalam ayat dalam ayat tersebut yang saya bacakan tadi. Maka pastilah harus ada di setiap zaman dari Ta'ifal Mansurah yang jaya, yang menang. Kalau tidak dengan apa? Dengan senjata, ya dengan hujjah. Tidak mungkin ada satu syubhat kemudian seluruh ulama Ahlussunnah wal Jamaah enggak ada yang mampu membantahnya, enggak mungkin. Itu bertentangan dengan jaminan Allah dalam satu ayat bahwasanya akan menjaga apa? Akan menjaga Al-Qur'an ini. Akan menjaga kitabullah yang sebagai dasar dari agama Islam. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Intinya demikian, di antara pelajaran yang bisa diambil dalam satu ayat disebutkan bahwasanya Allah akan menjaga Al-Qur'an sebagai dasar dari agama Islam. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, berikutnya Syekh mengatakan wa innamal khauf 'alal muwahhid alladhi yasluku at-tariq wa laysa ma'ahu silah. Bahwa sesungguhnya rasa takut itu akan menimpa muwahhid ahlu tauhid yang meniti jalan as-sirat tetapi tidak memiliki senjata. Dia tidak memiliki senjata. Seorang muwahhid yang meniti jalan menuju kepada Allah sementara dia tidak apa? Memiliki senjata. Yang seperti ini membahayakan. Karena kalau dia tidak mau mempelajari yang muhkamat, dia bermalas-malasan belajar yang muhkamat, padahal yang muhkamat itu adalah maknanya jelas sehingga mudah untuk dipelajari, maka yang seperti inilah yang justru dikhawatirkan akan menyimpang dari jalan kebenaran karena dia tidak memiliki senjata untuk memerangi atau untuk membentengi dirinya dari serangan musuh, apalagi untuk memerangi mereka, untuk membongkar subhat mereka. Waqad mannallahu ta'ala 'alaina bikitabihi alladhi ja'alahu tibyanan likulli syai'. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, dan Allah telah menganugerahkan kepada kita dengan kitab, yaitu menganugerahkan kepada kita kitabnya yaitu kitabullah. Alladzi ja'alahu tibyana likulli syai, yang Allah jadikan kitabnya tersebut sebagai penjelas segala sesuatu. Wa huda wa rahmata wa busyara lil muslimin, dan sebagai petunjuk rahmat dan kabar gembira bagi kaum muslimin. Ayat ini dan kalimat syekh di sini itu kalimat ta'siliyah, kalimat pendasaran yang sangat pokok, yang mengisyaratkan kepada sesuatu perkara yang besar, bahwasanya asal, dasar dan pokok, asal maksudnya dasar, pokok bantahan terhadap syubhat kaum musyrikin, kaum kafirin, dasarnya, pokoknya ada dalam kitabullah azza wa jalla. Jadi ayat ini mengandung itu. Maka kalimat saya di sini adalah kalimat ta'asiliyah, kalimat pendasaran. Pegangi kuat-kuat ini, yakini erat-erat, kuat-kuat. Saya ulangi, yakini kuat-kuat kalimat Syekh di sini dan lebih-lebih ayat ini, bahwasanya Al-Qur'an Allah jadikan sebagai tibyanan likulli syai', penjelas bagi segala sesuatu. Wa huda wa rahmata wa busyra lil muslimin. Ini mengisyaratkan bahwasanya pokok dan dasar bantahan bagi seluruh syubhat kaum musyrikin ada dalam kitabullah. Ada dalam kitabullah. Sebentar lagi akan dijelaskan ayat dari satu sisi lebih menunjukkan akan hal itu oleh Syekh penulis di sini. Mengapa demikian? Bagaimana alasan pendalilannya? Sederhana alasan pendalilannya. Bukankah Allah jelaskan tibyana likulli syai', bahwasanya Al-Qur'an itu sebagai penjelas segala sesuatu. Dan segala sesuatu dan perkara yang paling dibutuhkan, satu perkara yang paling dibutuhkan dari segala sesuatu yang dimaksud dalam ayat ini adalah masalatut tauhid. Sesuatu yang paling terbesar dari segala sesuatu yang dimaksud dalam ayat ini adalah at-tauhid. Kalau Al-Qur'an itu menjelaskan segala sesuatu, maka katailah yang terbesar dari segala sesuatu, yang terpenting dari segala sesuatu, yang paling dibutuhkan dari segala sesuatu adalah at-tauhid. Maka dengan demikian pastilah dalam Al-Qur'an ada penjelasan yang paling kuat, paling sempurna tentang tauhid. Otomatis ketika ada syubhat, pastilah dalam Al-Qur'an ada bantahannya yang paling mengena, paling bisa menjadi sebab ketika digunakan dalil tersebut dalam Al-Qur'an terbongkarnya, paling menjadi sebab terbongkarnya apa? Syubhat-syubhat kaum musyrikin. Begitu cara pengambilan dalilnya, cara pengambilan apa? Kesimpulan dalilnya, yaitu cara berdalil dengan ayat ini. Bahwasanya dalam ayat ini disimpulkan bahwasanya dasar dari bantahan seluruh syubhat kaum musyrikin adalah kitabullah. Ngapa? Karena dalam ayat ini disebutkan Al-Qur'an itu tibyana likulli syai', dan perkara yang terpenting dan paling dibutuhkan oleh hamba Allah dari segala sesuatu tadi adalah apa? At-tauhid. Dan penjelasan tentang syirik serta bagaimana selamat dari kesyirikan itu. Sehingga pastilah kalau ada syubhat kaum musyrikin, maka dasarnya adalah kitabullah. Di dalam kitabullah sudah lengkap terdapat bantahan terhadap mereka. Bagaimana dengan as-sunnah? As-sunnah mubayyinah lil Qur'an. Sunnah penjelas dari Al-Qur'an, tidak bisa dipisahkan. Baik, fala ya'ti sahibu batilin bihujajin illa wa fil Qur'an ma yanquduha. Maka tidak ada satupun dari sahibu batil, orang yang batil, ahlul batil maksudnya, membawa hujjah, maksudnya syubhat mereka, syubhat dia, illa kecuali wa fil Qur'an, dalam Al-Qur'an pasti ma yang quduha, ada yang menjadi bantahannya, ada yang membantahnya, pasti ada dalam ayat Al-Qur'an yang berfungsi sebagai bantahannya. Wa yubayyinu butlanaha, dan menjelaskan kebatilannya. Ini kaidah umum dalam segala masalah akidah dan tauhid, segala masalah yang dibutuhkan terkait dengan hukum syariat, maka pastilah ada jawabannya dalam Al-Qur'an, karena jelas sekali Al-Qur'an sebagai penjelas segala sesuatu, tidak terluput satu pun kebaikan dalam Al-Qur'an. Tidak terluput satu pun penjelasan tentang kebaikan dalam Al-Qur'an. Dan kebaikan terbesar adalah tauhid, apalagi kalau kebaikan terbesar pasti lengkap penjelasannya, pasti terkuat, paling sempurna penjelasannya dalam Al-Quran. Sehingga hakikatnya Ahlul Quran adalah Ahlul Tauhid. Aneh kalau kemudian hafal Al-Quran justru digunakan hafalannya tadi, bacaannya tadi di samping kuburan, kemudian melakukan kesyirikan. Padahal yang sedang dihafal adalah ayat-ayat tentang larangan berbuat syirik. Yang seperti ini. Illa wa fil Qur'an ma yanquduha wa yubayyinu butlana kama qala ta'ala. Nah ini ayat yang saya maksud tadi. Ayat yang lebih menunjukkan dari satu sisi, yaitu apa? Wala ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Allah Ta'ala berfirman, wala ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Tidaklah orang-orang kafir itu datang kepada membawa suatu yang apa, batil. Nanti akan saya sebutkan apa maksud suatu yang batil. Mathal di sini tafsirannya akan saya sebutkan. Illa ji'naka bil haq, melainkan kami akan datang, melainkan kami datangkan kepada kamu sesuatu yang benar. Wa ahsana tafsira, dan yang paling baik penjelasannya. Kata Syekh, qala ba'dul mufassirin, berkata sebagian ahli tafsir, hadil ayah, ayat ini ammah, umum, fi kulli hujjatin, dalam setiap syubhat. Hujjah di sini maksudnya hujjah menurut mereka, padahal maksudnya syubhat. Syubhat ya'ti biha al-batil, syubhat yang dibawa oleh al-batil, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Seluruh syubhat kaum musyrikin, kaum kafirin, kaum mulhidin, munafikin, ini pastilah setiap ada syubhat apapun bentuknya, zaman sekarang ataupun nanti syubhat tersebut baru muncul atau syubhat yang dulu, pasti dalam Al-Quran ada bantahannya. Karena Allah sudah jelaskan, tidaklah orang-orang kafir itu datang kepada membawa suatu yang batil atau syubhat, melainkan kami datangkan kepada kamu suatu yang benar, suatu yang hak sebagai bantahannya. Intinya demikian, dan yang paling baik penjelasannya. Melainkan kami datangkan kepada kamu suatu yang benar dan yang paling baik penjelasannya. Demikian kurang lebihnya inti dari surat Al-Furqan ayat 33 ini. Mari kita fahami apa maksud mathal di sini. Mathal adalah hujjah yang batilah, yaitu hujjah menurut al-batil, tapi hakikatnya itu adalah sebuah kebatilan, syubhat, yang digunakan untuk ibtalut tauhid, untuk menyerang tauhid, untuk merusak akidah umat Islam. Itu maksud dari mathal. Atau untuk tahsinus syirk, untuk menghiasi kesyirikan. Itu maksud dari mathal. Setiap ada yang seperti itu, atau untuk menyampaikan syubhat, untuk menyebarkan syubhat, setiap ada yang seperti itu, pastilah Allah akan mendatangkan al-haq sebagai bantahannya. Penjelasan tentang kebatilan syubhat tersebut. Penjelasan yang benar bagaimana, yang batil bagaimana. Itu maksudnya illa ji'naka bil haq, kecuali kami akan datangkan kepadamu sesuatu yang hak. Jadi kalau ada mathal dibawa oleh mereka, mathal itu apa? Hujjah yang batilah, syubhat. Untuk menyerang tauhid, untuk menghiasi kesyirikan, atau untuk menebarkan syubhat bahwasanya mereka bukan kafir, mereka bukan musyrik, mereka itu adalah ahlu tauhid, bahkan mengatakan mungkin mereka adalah dengan perbuatan kesyirikan mereka ini adalah apa, ahlu sunnah wal jamaah. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, pasti dalam Al-Qur'an ada bantahannya, ada pelurusannya. Jaminan dari Allah. Wa ahsana tafsira, bukan hanya itu, sebatas itu jaminannya. Bahwa kebenaran yang menjadi bantahan kebatilan mereka tersebut Allah jelaskan dengan ahsana tafsira. Hujjah ahlu tauhid itu Allah jadikan sempurna. Allah jelaskan hujjah itu kepada hamba-hambanya dengan ahsana tafsira. Lebih jelas penjelasannya, bahkan paling jelas, melebihi penjelasan syubhatnya orang-orang batil yang dilakukan oleh ahlul batil. Kita kemarin sudah pelajari bahwasanya ahlul batil itu diantara mereka adalah orang-orang yang intelek. Kita akui sebagaimana disampaikan oleh Syekh dalam matan ini. Terkadang mereka ini memiliki kitab-kitab. Terkadang mereka itu memiliki hujah-hujah. Ya, kalau dalam bahasa kita, mereka itu para penulis, mereka itu para akademisi, mereka itu para intelektual dan seterusnya. Pakai retorika yang tinggi. Kita akui itu. Kita akui. Sebagian mereka itu seperti itu orang-orangnya. Kita akui. Sehingga ketika mengulas sebuah permasalahan dengan penjelasan yang wah. Tapi jangan takut, wahai muwahhidin, wahai ahlu tauhid. Kalau Anda akrab dengan Al-Quran, kalau Anda pelajari ayat-ayat yang muhkamat, kalau Anda kuasai dalil-dalil yang muhkam, apalagi Anda tambahkan dengan mempelajari, tambahkan aktivitas Anda dengan mempelajari bantahan-bantahan yang terperinci, maka dalam Al-Quran dijamin penjelasan tentang bantahan terhadap syubhat dengan sebaik-baik penjelasan. Ahsana tafsira. Tafsir maksudnya penjelasan makna. Maka kalau dia bagus, mereka bagus, ahlus syubhat bagus, ahlul batil bagus dalam menyebarkan syubhatnya dengan retorika dan dengan kerangka pikir yang bagus, dengan logika yang cemerlang, maka di dalam Al-Qur'an, jika Anda mau akrab dengan Al-Qur'an, mau mempelajari dengan baik, terdapat yang lebih bagus dan yang paling bagus. Ini maksudnya ahsana tafsira, yaitu paling bagus penjelasannya, paling bagus tafsirannya, paling gamblang, paling jelas. Dengan inilah, dengan taufik dari Allah, dan bentuk taufiknya Allah adalah diantaranya menjadikan Al-Quran itu di dalamnya penjelasan yang paling sempurna. Dengan inilah orang yang awam, walaupun dari orang kalangan ahlu tauhid, walaupun awam, mampu mengalahkan ulama mau syirikin walaupun 1000. Maka dari sini kita bisa, semoga bisa lebih semangat mempelajari kitab-kitab dasar. Pentingnya belajar secara taksil, secara mendasar, belajar secara urut dari kitab ini sebagaimana disarankan para ulama. Sederhananya saja, logika sederhana saja, mereka para ulama dari generasi-generasi berhasil jadi ulama, kok kitab-kitab yang mereka pelajari kurang lebihnya sama, kurikulum mereka kurang lebihnya ya itu-itu sama, sudah dijelaskan oleh para ulama. Kalau dalam masalah disiplin tauhidul uluhiyah, ya mulai dari kitab-kitab dasar seperti Thalathatul Usul, kemudian naik lagi kitab, dan seterusnya, kitab tauhid syubhat dan seterusnya. Seperti itu. Terbukti mereka menjadi para ulama. Seandainya Anda menempuh jalan yang sama, kemudian Allah mudahkan Anda untuk menguasai ilmu-ilmu tadi, bukan hal yang mustahil, Anda pun juga akan menjadi para ulama. Akhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Karena jalan yang sama akan membuahkan hasil yang sama jika Allah berikan taufik seorang untuk mendapatkan karunia yang besar tersebut. Kalaupun tidak sampai sekelas ulama, setidaknya Anda selamat menjadi ahlu tauhid yang selamat dari serangan syubhat. Kita bisa meninggal dalam keadaan menjadi ahlu tauhid, bahkan yang sangat kita inginkan adalah menjadi ahlu tauhid yang sempurna, yang balasannya adalah masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Semoga yang hadir di sini dan kaum muslimin yang lainnya dan kaum muslimat dijadikan oleh Allah menjadi orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, karena tauhidnya sempurna. Allahumma amin. Karena tauhid mereka sempurna, maksudnya demikian. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Selesai kita pada matan ini. Masuklah kita pada matan yang menjadi inti kitab ini, yaitu bab besar kedua. Bab besar kedua dalam kitab Kasyf Syubhat yang berisikan penjelasan tentang syubhat dan bantahannya. Namun sebelum masuk dalam bab yang kedua ini, mari kita simpulkan sejenak sekilas tentang apa yang sudah kita pelajari pada bab besar pertama, yaitu bab muqaddimah. Bahwasanya di dalam bab muqaddimah, alhamdulillah, kita telah mempelajari 13 kaidah ataupun perkara mendasar dalam tauhid, yang ini sebagai pengantar untuk bisa membantah syubhat-syubhat kaum musyrikin pada yang disebutkan pada bab yang kedua, bab inti, insyaallah taala. Dan yang sudah kita pelajari dari 13 kaidah ataupun perkara mendasar dalam mukaddimah dari hari pertama sampai barusan ini adalah tentang definisi tauhid, definisi ibadah, kalian bisa bisa 13 ini bisa Anda nomori di matan dari awal sampai apa barusan ini. Definisi tauhid itu di mana ya? Diambil dari matan yang mana? Pada matan bab besar muqaddimah yang barusan saya selesaikan ini. Di sini. I'lam rahimakallah anna tauhid huwa ifradullah subhanahu bil ibadah. Dari petikan matan itu. Diambil satu apa namanya? satu kaidah atau perkara yang mendasar bahwasanya namanya tauhid, definisinya adalah mengesakan Allah dalam peribadatan. Kemudian yang kedua tentang definisi ibadah, alhamdulillah telah kita pelajari definisi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini pengembangan dari definisi tauhid tadi. Dan definisi dari Syekh Muhammad Shalih Utsaimin yang saya sampaikan tentang definisi ibadah dari dua tinjauan. Definisi ibadah sudah saya sampaikan pada pertemuan yang terdahulu. Kemudian yang ketiga, bahwa bersikap melampaui batas terhadap orang soleh atau hulu terhadap orang-orang soleh adalah sebab kesyirikan. Bahkan kesyirikan pertama kali terjadi sebabkan gulu ini. Itu yang ketiga dari 13 perkara yang mendasar atau kaidah atau perkara yang mendasar dalam bab muqaddimah yang barusan kita selesaikan. Yang keempat, musyrikin di zaman kita lebih sesat dari musyrikin di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari tinjauan tertentu. Karena ketika saya mengatakan wa nuridu syafa'atahum indahum mithla al malaika wa Isa wa Maryam wa Unas wa ghairihim minas salihin. Nah, minas salihin. Jadi yang mereka sembah itu adalah orang-orang saleh. Nah, sekarang orang yang mungkin enggak pernah sholat, bertapa sampai lumutan, itu yang mungkin mereka kuburannya kemudian disembah, berdoa kepadanya, yang bisa apa melayang di atas air semasa hidupnya, padahal nggak pernah sholat, padahal nggak pernah menunaikan puasa Ramadan dan seterusnya. Bahkan lebih parah dari itu, sampai kerbo pun mungkin mereka bertabarruk dengannya, yang bisa jadi yang mereka jenis tabarruk yang mereka lakukan itu bisa jadi tabarruk yang syirik akbar, tergantung apa yang ada dalam keyakinan hati mereka. Kalau demikian maka lebih parah sesungguhnya. Mereka lebih berakal kemusyrikin zaman dahulu dari sisi ini lebih berakal. Syirik besar yang kelima, syirik besar adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah dan membatalkan keislaman seorang hamba. Adapun kaidah yang ke-11, kaidah atau perkara yang mendasar yang ke-11 sampai yang ke-6 sampai ke-11, ke-6 sampai ke-11 sampai ke-12 ya, karena ada 13 lah, saya tambahkan satu. Itu hakikatnya adalah ciri khas dari musyrikin yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kayak apa sih potret kaum musyrikin zaman dahulu yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itu dalam mukadimah dijelaskan ini. Dalam bab besar yang barusan kita selesaikan dijelaskan bahwasanya mereka mengimani tauhidur rububiyah, namun hal itu tidak masukkan mereka ke dalam agama Islam. Itu potret mereka, maksudnya gambaran mereka. Yang kedua, mereka mengenal Allah Azza wa Jalla dan melakukan peribadatan kepadanya, namun sayangnya mereka mencampurnya dengan kesyirikan terhadap Allah. Yang ketiga, mereka mengetahui makna kalimat tauhid la ilaha illallah. Makanya kalau diseru untuk apa? Untuk mengucapkan la ilaha illallah. Aja'alal alihata ilaha wahida. Apakah dia akan menjadikan Tuhan yang banyak ini satu saja? Aja'alal alihat, saya ulangi ayatnya. Aja'alal alihata ilaha wahida. Apakah dia akan menjadikan Tuhan-Tuhan sembahan-sembahan yang banyak ini satu saja? Nah, itu. Karena saking taunya makna la ilaha illallah, suruh mengucapkan la ilaha illallah, seperti itu jawabannya. Mereka mengetahui makna kalimat tauhid. Kemudian yaitu kalimat la ilaha illallah. Yang ke-9, mereka menolak tauhid ululuhiyah dan mengingkari kalimat tauhid. Berarti mereka sadar diri mereka itu menolak. Sadar menolak la ilaha illallah. Yang ke-10, bahkan dalam satu ayat mereka menyatakan diri mereka menyembah selain Allah dari lisan mereka. Nampak penjelasan yang dikisahkan oleh Allah Ta'ala, disebutkan oleh Allah dalam salah satu ayatnya. Mereka benar-benar menyembah selain Allah. Kemudian yang berikutnya, sesembahan. Kalau secara urutan yang ini bukan urutan matan ya, urutan klasifikasi. Yang ke-10 adalah sembahan mereka beraneka ragam, bukan hanya patung. Ini efektif untuk membantah. Loh, kan ayat yang larangan tentang kesyirikan dalam Al-Quran itu kan semuanya untuk penyembah patung. Oh, bukan. Salah kamu. Coba lihat sejarah kaum musyrikin zaman dahulu itu bukan hanya menyembah patung saja. Ini ayatnya. Di antara mereka ada yang menyembah matahari, di antara mereka ada yang, dan seterusnya. Yang ke-11, mereka meyakini bahwa malaikat, nabi, wali Allah memiliki kedudukan khusus di sisi Allah, sehingga mereka jadikan perantara antara mereka dengan Allah dalam beribadah, dan ini adalah kesyirikan. Kemudian yang berikutnya, yang menyebabkan mereka diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kesyirikan mereka berupa mempersembahkan peribadatan kepada malaikat, nabi, wali. Apa peribadatannya? Menyembelih, nazar, doa, istighosah, tawakal, dalam rangka untuk mendapatkan syafaat mereka dan agar mereka mendekatkan diri musyrikin kepada Allah Ta'ala. Tentang syubhat meminta syafaat, yang nanti akan diuraikan pada lebih rinci dalam syubhat dan bantahannya. Kemudian yang terakhir yang sudah kita pelajari barusan adalah, tidaklah kaum musyrikin membawa hujjah dan syubhat, hujjah yang batil lah maksudnya, dan syubhat kecuali apa? Kecuali dalam Al-Qur'an ada bantahannya. Kecuali dalam Al-Qur'an ada bantahannya. Ini yang barusan kita pelajari barusan. Yaitu tidaklah kaum musyrikin membawa hujjah yang batil lah, membawa syubhat yang batil kecuali dalam Al-Qur'an ada bantahannya dan penjelasannya tentang kebatilannya dengan sebaik-baik penjelasan yang paling sempurna. Itu yang barusan kita pelajari. Sebetulnya ingin saya tunjukkan, oh yang perkara mendasar nomor 1 atau kaidah nomor 1 itu ada dalam petikan ini. Ini saya sudah tandai sebetulnya, namun mungkin karena waktu kita langsung lanjutkan pada bab yang kedua, yaitu bab inti. Insyaallah taala akan kita selesaikan dalam majelis hari ini, yaitu bantahan mujmal global yang di dalamnya ada dalil tentang apa? Ada dalil muhkamat, membahas tentang muhkamat, dalil muhkamat. Terus yang kedua, bantahan yang mufassal terperinci, namun sebatas pada 3 syubhat besar untuk hari ini, insyaallah. Nah, hari besok mulai syubhat-syubhat yang tingkat kebesarannya tidak seperti itu. Besar maksudnya menurut mereka. Menurut mereka ini adalah hujah yang sangat kuat sekali, 3 syubhat besar itu. Kalau itu berhasil kita rontokkan, maka syubhat-syubhat yang berikutnya insyaallah pada hari besok dan selanjutnya itu lebih mudah insyaallah taala. Oleh karena itu saya sengaja untuk memfokuskan hari ini kepada 3 syubhat besar dan bantahannya, karena ini vital sekali. Itu yang jadi senjata, menurut mereka senjata ampuh untuk menyerang ahli tauhid. Kita fokus dulu pada yang mujmal, senjata ampuhnya orang awam, kalangan muwahhidin dan juga ulamanya, dan senjata ampuhnya mereka. Itu hari ini itu konsentrasi kita insyaallah taala. Baik. Bab yang kedua ini, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Dalam bab yang kedua ini terdapat 14 bantahan rinci yang telak kepada kaum musyrikin yang menyebarkan syubhat-syubhat mereka. Kalau dalam mukadimah ada 13, kalau dalam bab kedua ini ada 14. 14 bantahan rinci. Dari ke-14 tersebut, 3 diantaranya adalah syubhat terbesar mereka. Dikatakan terbesar karena lebih kuat menurut mereka daripada syubhat-syubhat yang lain dari ke-14, syubhat-syubhat lain yang dibantah dengan 14 bantahan tersebut. Maka jika seorang ahli tauhid telah menguasai ketiga bantahan syubhat terbesar kaum musyrikin, maka membantah syubhat-syubhat selanjutnya menjadi lebih mudah biiznillah wa bi taufiqih insyaallah taala. Karena maksud dari syubhat terbesar di sini adalah hujah atau alasan yang dianggap terkuat oleh kaum musyrikin. Jadi menurut mereka sebetulnya besar di sini bukan menurut kita. Menurut mereka. Kalau menurut kita, syubhat sebesar apapun dari setan, kalangan jin dan manusia, kita yakini firman Allah taala yang barusan kita pelajari, inna kaida syaitani kana dhaifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu adalah lemah. Sebesar apapun maka lebih lemah daripada sarang laba-laba hakikatnya. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kata terbesar di sini adalah maksudnya adalah yang dianggap terkuat oleh mereka, oleh kaum musyrikin sebagai legitimasi kesyirikan mereka. Baik. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, adapun apa saja ke-14 itu akan saya dibacakan atau tidak ya 14 ini, nanti insyaallah akan ketemu atau nanti terakhir kayak bab mukadimah ini terakhir baru saya ringkaskan kalau ada waktu. Anda bisa akses di www.muslim.org tentang sekilas pandang tentang kasus syubhat bagian resensi. Baik. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Mari kita mulai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita bertawakal kepada Allah taala saja bahwasanya selamatnya kita dalam berakidah dan benarnya kita dalam memahami bantahan terhadap syubhat yang dilancarkan oleh kaum musyrikin, semuanya tergantung kepada Allah. Maka dari itu kita memohon kepada Allah agar Allah jaga dari serangan syubhat dan agar Allah karuniai pemahaman yang baik. Allahumma amin. Dan agar kita bisa melaksanakan tuntutan peribadatan dalam setiap pelajaran yang kita apa? Kita dapatkan dari pelajaran dari kebenaran. Allahumma amin. Baik. Wa ana adzkuru laka qala al-muallif rahimallahu taala wa ana adzkuru laka asya'a mimma dzakarallahu taala fi kitabihi jawaban di kalamin ihtajja bihil musyrikun fi zamanina alaina. Dan saya akan menyebutkan kepadamu beberapa perkara yang Allah yang Allah Ta'ala sebutkan dalam kitabnya sebagai jawaban terhadap ucapan yang dijadikan hujah oleh orang musyrikin di zaman kita, zamannya Syekh ketika itu. Alaina, dijadikan hujah oleh mereka untuk menyerang kita. Alaina di sini maksudnya untuk menyerang kita, menyerang ahlu tauhid. Fanaqul, maka kita mengatakan jawabu ahlil batil min tariqatain, menjawab syubhat atau membantah syubhat ahlil batil itu dengan dua metode. Yang pertama mujmalun, dan yang kedua mufassalun. Ini mungkin bisa dengan dua i'rab ya, mujmalin au mufassalin. Kalau dia badal dari thariqata ini, kalau dia badal dari jawabu ya mujmalun wa mufassalun. Ammal mujmalu, adapun global, fahuwal amrul azim, maka ini adalah metode yang agung, yang besar. Wal faidah al kabirah, dan faidahnya besar pula. Liman aqalaha, tapi enggak untuk setiap orang. Liman aqalaha, bagi yang memahaminya, bagi yang mau mempelajarinya dengan baik, dan dia dikarunai oleh Allah pemahaman yang benar. Wa dzalika qauluhu ta'ala, dan yang demikian itu sesungguhnya ditunjukkan dalam firman Allah Ta'ala. Maksud saya di sini, membantah secara global itu dasarnya adalah ayat ini. Karena dalam ayat ini disebutkan Al-Quran terbagi menjadi dua klasifikasi ayat, dua klasifikasi kelompok ayat. Yang pertama ayat-ayat yang muhkam, dan yang kedua ayat-ayat yang mutasyabihat. Sedangkan yang ketiga, bukan klasifikasian ya, untuk yang ketiga ini klasifikasinya dua itu, yaitu ada yang muhkam, ada yang mutasyabihat. Ada yang jelas maknanya, ada yang samar maknanya menurut sebagian orang. Maksudnya mutasyabihat, samar maknanya menurut sebagian orang. Kemudian pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil, selain adanya dua klasifikasi ini, pengelompokan ini, yaitu bahwasanya yang muhkamat statusnya sebagai umul kitab, sebagai induk dari Al-Quran, sebagai rujukan dari dalam memahami ayat-ayat yang mutasyabihat. Itu poin ketiga yang menyebabkan mempelajari perkara yang dalil yang mujmal itu sangat urgen. Yang ini isyarat bahwasanya Allah menjamin orang yang berpegang teguh dengan muhkamat, dengan benar, dengan baik, pasti akan selamat dari serangan syubhat. Karena hunna ummul kitab. Muhkamat ini statusnya adalah ummul kitab. Rujukan bagi bagi ayat-ayat yang rujukan bagi orang yang memahami ayat-ayat yang mutasyabihat. Dengan demikian, ayat-ayat yang mutasyabihat, yang artinya adalah ayat-ayat yang samar maknanya bagi sebagian orang, itu akan tidak samar lagi kalau dikembalikan kepada pemahamannya kepada yang muhkamat. Sehingga semuanya adalah muhkam. Perhatikan di sini. Jadi sebelum masuk dalam ayat ini, saya jelaskan kesimpulannya seperti itu. Dalam ayat ini merupakan dasar, ayat ini merupakan dasar dari cara membantah orang musyrikin jenis yang apa? Jenis yang global. Mengapa? Karena di dalam ayat ini ditunjukkan ada sebagian kelompok ayat yang apa? Muhkamat, yang fungsinya sebagai umul kitab. Rujukan dalam memahami ayat-ayat yang mutasyabihat sehingga jadi muhkamat. Karena sesungguhnya ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ayat-ayat Al-Qur'an kalau ditinjau dari sisi muhkam sama mutasyabihnya, muhkamat dan mutasyabihatnya, ditinjau dari sisi ihkam atau tasyabuhnya, maka ada tiga pensifatan. Satu, seluruh ayat Al-Quran muhkam, tapi dengan jenis ihkam umum. Dua, seluruh ayat Al-Quran itu mutasyabih, tapi dengan jenis tasyabuh yang am. Tasyabuh yang am. Tiga, sebagian ayat Al-Quran itu muhkam, seperti dalam ayat ini yang sedang kita akan pelajari, yang akan kita pelajari. Dan sebagiannya yang mutasyabih dengan makna ihkam yang khas dan tasyabuh yang khas. Inilah hasil menggabungkan berbagai dalil, berbagai ayat dalam Al-Quran. Jadi gak bingung nanti kalau Anda mendapatkan satu ayat, loh, ayat ini saya lihat tafsirnya menunjukkan bahwasanya seluruh ayat Al-Quran muhkam. Ya benar juga. Loh, ayat ini seluruh ayat Al-Quran adalah mutasyabih. Benar juga. Loh, kalau ayat yang akan kita pelajari ini sebagian ayat Al-Quran mutasyabih dan sebagian ayat Al-Quran apa? Muhkam. Benar juga. Tergantung maksud dari ihkam dan tasyabuhnya. Ihkam am atau ihkam khas, tasyabuh am atau tasyabuh khas. Itu kan kaidah mendasar dalam usul tafsir, itu kaidah mendasar, yaitu tidak boleh kita beriman kepada sebagian ayat Al-Qur'an dan mengingkari sebagian ayat yang lain. Harus menggabungkan seluruh ayat-ayat Al-Qur'an. Tidak boleh kemudian mengimani sebagian dan mengkufuri sebagiannya lagi. Tidak boleh yang seperti itu. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dari sini nampak jelas bahwasanya yang dimaksud oleh penulis ketika membawakan ayat ini, bahwasanya sebagian ayat Al-Qur'an ada yang muhkamat dan sebagian ada yang mutasyabihat, itu dengan jenis ihkam yang khas dan jenis tasyabuh yang khas. Sekarang apakah yang dimaksud dengan ihkam yang am? Dan apakah yang dimaksud dengan ihkam yang khas? Ihkam yang am yang dengan sifat ini disifati seluruh ayat Al-Quran tanpa kecuali. Disifati semua dengan ihkam am. Ini seperti dalilnya surat Hud ayat 1. Kalau Anda mendapatkan surat Hud ayat 1, loh, dalam tafsir saya lihat ternyata menunjukkan seluruh Al-Quran adalah muhkam. Berdasarkan surat Hud ayat 1 atau surat Yunus ayat 1 ayat, atau surat Az-Zukhruf ayat 4. Ihkam am adalah maksudnya rapi, indah, sempurna, baik lafat Al-Quran maupun makna-maknanya. Sampai pada puncak kefasihan, puncak ketinggian sastra. Seluruh dengan demikian, ya, intinya di situ ya, indah, rapi, sempurna, baik pada lafadznya maupun pada maknanya. Konsekuensinya apa? Kalau dikatakan sempurna lafadz dan maknanya, indah, rapi dan seterusnya, ya, konsekuensinya apa? Konsekuensinya sastranya paling tinggi, paling fasih. Tidak ada pertentangan antara satu dengan yang lain. Itu konsekuensi-konsekuensi dikatakan ihkam am. Seluruh khabar pasti jujur. Seluruh hukum pasti adil. Begitu loh. Itu apa namanya? Hakikat dari ihkam am itu kandungannya, kalaupun tidak dikatakan konsekuensi, sepertinya ini konsekuensi, kalaupun tidak ya kandungan ihkam am. Yang jelas ihkam am itu adalah apa namanya, seperti itu. Kalau seandainya tidak sah dikatakan konsekuensinya, ya kandungannya dari hukum am. Saya tidak tahu apakah mana yang lebih tepat ungkapannya dari dua ungkapan ini. Adapun tasyabuh am, bukan tasyabuh tapi tasyabuh am, adalah apa? Ini sifat Al-Quran juga. Bahwasanya seluruh ayat Al-Quran itu mutasyabih. Tapi dengan jenis tasyabuh yang am. Apa maksud tasyabuh am? Yaitu sebagian ayat Al-Quran sama dengan sebagian yang lain. Dari sisi kesempurnaan, dari sisi apa keindahan dan tujuan yang mulia. Begitu ya ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Karena semuanya dari Allah Ta'ala, maka ya semuanya ada kesamaan seperti itu. Adapun ihkam yang khusus itu maknanya apa? Maknanya adalah jelas, tidak ada kesamaran, sehingga tidak bisa dipelintir maknanya. Qul huwallahu ahad misalnya, jelas satu, ya enggak mendua. Dalam meyakini keesaan Allah tidak boleh menduakan. Maksud saya seperti itu. Jelas maknanya. Yang seperti ini biasanya tidak dibawakan oleh ahlul batil dalam berdebat dengan ahlul tauhid. Ayat-ayat yang muhkamat mereka biasanya menghindari. Karena kalau mau dibodohi, ini sulit. Karena jelas maknanya. Maka dari itu jangan mau dibodohi oleh mereka. Nah, kalau ayat-ayat yang mutasyabihat maksudnya apa? Yang samar bagi sebagian orang. Tidak jelas maknanya bagi sebagian orang. Karena tidak ada yang mutasyabih dengan makna samar bagi seluruh manusia, seluruh orang, seluruh hamba Allah. Itu bertentangan dengan penjagaan Allah terhadap Al-Quran, penjagaan Allah terhadap agama Islam. Gak mungkin. Ada satu ayat atau bahkan beberapa ayat, banyak ayat kok maknanya samar, semua bagi semua orang samar, gak jelas. Gak ada satupun yang memahami dengan jelas. Gak mungkin yang seperti ini. Dan akan bertentangan dengan ayat yang ini, yang akan kita pelajari ini. Khawanifillah rahimani wa rahimakumullah. Dan itu pun, jadi yang untuk tasyabuh khos ada dua catatan. Satu, samarnya bagi sebagian orang. Gak mungkin samar bagi seluruh hamba Allah. Yang kedua, berarti pasti ada ar-rasikhun fil ilm yang mengetahuinya. Pasti ada ulama yang mendalam ilmunya yang mengetahuinya. Dengan jelas maknanya. Catatan yang kedua untuk tasyabuh yang khas adalah apa? Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Bahwasanya kalau yang pemahaman yang samar itu dikembalikan kepada ayat yang muhkamat, langsung muhkamat. Langsung jelas maknanya. Kalau sebagian ayat Al-Quran yang samar difahami maknanya oleh sebagian orang, mau orang tersebut mengembalikan kepada ayat yang muhkamat, langsung maknanya jadi jelas. Berarti kesamaran di sini, tasyabuh di sini nisbi, binisbat, ditinjau dari tinjauan sebagian orang. Idhofi, biidhofah, ditinjau dari sisi mana? Dengan demikian sesungguhnya yang menjadi masalah itu bukan ayatnya, walaupun diklasifikasikan dalam mutasyabihat. Hakikatnya yang jadi masalah bukan ayatnya, karena sebagai ar-rasikhuna fil ilm tahu ilmunya jelas bagi mereka. Berarti bukan ayatnya sesungguhnya yang bermasalah, yang bermasalah ada pada pemahaman sebagian orang yang samar itu. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Mari kita mulai belajar. Itu baru ringkasan tadi ya. Dari ayat yang akan kita pelajari. Atau pengantar untuk memahami ayat yang kita pelajari. Allah Ta'ala berfirman dalam ayatnya yang agung, yang kita semua akrab insyaallah dengan ayat ini. Allah Ta'ala berfirman, huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutasyabihat fa'ammal ladina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah war rasikhuna fil 'ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Artinya kurang lebihnya adalah dialah yang menurunkan Alkitab, yaitu maksudnya Al-Qur'an di sini, kepada kamu di antara di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat, itulah pokok-pokok isi Al-Qur'an, dan yang lain ayat-ayat mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti ayat-ayat mutasyabihat daripadanya untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari takwilnya. Maksudnya tafsirnya, tafsir yang batil. Baik. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita pelajari penjelasan dari ayat ini. Allah Ta'ala menjelaskan bahwasanya dalam ayat ini, huwallazi anzala 'alaikal kitab. Dialah yang menurunkan kepadamu Al-Qur'an. Minhu min tab'iliyah, menunjukkan sebagian. Di antara, jadi min di sini diartikan di antara ayat-ayat Al-Qur'an itu ayatun muhkamatun. Ayat-ayat yang muhkamat, yang jelas maknanya. Hunna, dia, saya ulangi, hunna ayat-ayat tersebut ummul kitab, sebagai induk dari Alkitab. Sebagaimana kita ketahui, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ayat-ayat muhkamat yang artinya jelas dalalahnya, indikasinya, tidak ada syubhat, tidak ada masalah dalam memahaminya, tidak bisa dipelintir maknanya. Hakikatnya seperti itu, tidak bisa dipelintir maknanya. Maka ini statusnya sebagai hunna, sebagai apa? Dalam ayat ini sebutkan hunna ummul kitab, yaitu sebagai induk dari Al-Qur'an. Sebagaimana kita ketahui namanya induk, maka ini kalau kita ketahui kapal induk, maka tempat kembalinya pesawat-pesawat tempur, jadikan landasan tempur di situ. Kemudian tank-tank kemudian masuk dalam perutnya dan seterusnya. Induk dalam arti dalam arti ibu bagi anak-anak, maka ya anak-anak kembalinya ke ibu. Saat bayi nampak sekali bagaimana menangis ya, mencari ibunya untuk minum air susu ibunya dan seterusnya. Hatta sampai kata induk ini berlaku juga dalam masalah dalam dunia binatang. Anak-anak ayam, maka kalau ada yang nakal dari manusia, maka akan kembalinya kepada induknya, larinya kepada induknya, seperti itu. Maka status ayat-ayat muhkamat ini sebagai ummul kitab berarti rujukan. Rujukan bagi ayat-ayat yang lainnya. Yang lainnya apa? Kan klasifikasinya dua. Untuk yang ihkam khos dan tasyabuh khos. Kalau enggak muhkam ya mutasyabih. Berarti ayat yang lainnya maksudnya ayat-ayat ya mutasyabih. Itu dalam memahaminya kembalikan kepada ayat-ayat yang muhkamat. Kembalikan. Bagaimana makna ayat-ayat yang muhkamat? Pasti jadi jelas. Jaminan dari Allah Ta'ala. Ini menunjukkan bahwasanya membantah orang musyrikin, syubhat orang musyrikin, bisa dengan cara mujmal. Cara mujmal. Metode mujmal. Yaitu dengan ayat-ayat yang apa? Yang muhkamat ini. Karena maksud dari mujmal, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, tadi belum saya jelaskan maksud dari mujmal. Maksud dari mujmal ini yaitu bisa digunakan untuk sebagai hujah permasalahan yang banyak, membantah syubhat yang banyak. Adapun metode bantahan yang mufassal, yang terperinci, maka apa? Maka ini membantah masing-masing subhat. Subhat tertentu. Kalau mujmal ini untuk berbagai macam subhat atau berbagai macam permasalahan yang masih bisa dicakup kandungan bantahannya oleh satu ayat yang muhkamah tadi, yang masih dalam satu jenis bantahan bisa terbantah dengan itu. Tapi kalau mufassal, satu subhat disediakan satu bantahan khusus terperinci. Jadi ibarat kaidah muhkamat itu kedudukannya bukan ibarat lagi, memang kedudukannya sebagai kaidah yang bisa mencakup sekian banyak permasalahan-permasalahan yang tercakup di dalamnya. Itu mujmal di sini jawab jawaban umum, cara berdalil yang umum, hujjah yang umum. Untuk membantah setiap subhat, begitu. Cakupannya luas, atau untuk membantah beberapa subhat. Adapun kalau mufassal, maka ini dalil yang sifatnya khusus untuk subhat tertentu, setiap subhat masing-masingnya secara terperinci. Itu ya kalau yang terperinci. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan. Wa ukharu mutasyabihat, dan yang lainnya adalah ayat-ayat yang mutasyabihat, yang mutasyabihat, yang samar dalahnya, sebagaimana tadi sudah dijelaskan. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wili. Kemudian disebutkan dua kelompok orang yang punya sikap masing-masing terhadap ayat yang muhkam dan terhadap ayat yang mutasyabihat. Jangan sampai salah sikap, nanti akan berakibat bahaya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, sikap pertama yang ditunjukkan oleh kelompok jenis pertama, siapakah mereka ini? Orang-orang yang di hati mereka ada zaik. Zaik adalah melenceng dari kebenaran, menuju melenceng dari kebenaran, suka kesesatan, itu zaik. Makanya dalam tazkiyatun nufus, termasuk dalam bertauhid, yang pertama kali diperhatikan kan hati. Idza shaluhat shaluhal jasadu kulluh. Maka amalan-amalan hati, takut, cinta, harap, itu perlu terus dimonitor. Perlu terus dimonitor. Dan dalam hari ini kesukaan hati dalam terhadap kesesatan, kan ada orang, tipe orang yang suka nyeleneh-nyeleneh. Suka yang buruk-buruk, suka yang kotor-kotor, suka yang jorok-jorok. Justru dikasih apa? Dikasih yang enak-enak, enggak mau. Ini sudah menyimpang orang yang seperti ini. Zaik dalam hatinya. Maka awasi hati kita masing-masing. Apa kesukaan, selera hati kita? Karena Ibnu Qayyim menjelaskan, hati itu punya dua kekuatan. Kekuatan ilmiah dan kekuatan irodah yang membuahkan amal saleh. Kekuatan ilmiah, pengetahuan. Hati kita itu sukanya tahu apa saja yang baik-baik atau tidak. Dan tahu enggak skala prioritas mana yang lebih dahulukan dari ilmu-ilmu yang ada. Kemudian yang kedua, kekuatan irodah, selera, keinginan. Seleranya perut dan di bawah perut, atau seleranya yang di atas perut, hati. Seleranya tinggi, surga, atau yang bawah, jahanam. Selera rendahan. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ini sangat penting artinya untuk mendapatkan taufik dari Allah Ta'ala. Memperhatikan masalah hati. Idza shaluhat shaluhal jasadu kulluh. Perhatikan orang ini. Orang yang disebutkan, kelompok orang yang disebutkan dalam ayat ini. Fa'ammal ladhina fi qulubihim zaik. Yang jadi perhatian adalah hati. Hati mereka. Dalam hati mereka ada melenceng dari kebenaran. Condong kepada kesesatan, suka kepada kesesatan. Maka orang yang seperti ini tipenya, kalau hatinya sudah rusak seperti itu, fayattabi'una ma tashabaha minhu, yang di mereka ini mengikuti yang tashabuh, ayat-ayat yang mutashabih dari Al-Qur'an. Otomatis meninggalkan yang muhkamat, maksudnya di sini Oleh karena itu saya katakan tadi, ini dua kelompok yang akan disebutkan, ini dua kelompok manusia, sikap manusia terhadap baik ayat-ayat muhkamat maupun terhadap ayat-ayat yang mutasyabihat. Kelompok yang pertama, kalau ayat-ayat mutasyabihat ngikut, manut, demen, suka, hobinya suka yang samar-samar, suka yang abu-abu, suka yang enggak jelas. Kenapa? Karena mudah dibawa kepada legitimasi kesyirikan mereka, kebitahan mereka, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kalau mereka itu mengikuti mutasyabihat, otomatis mereka meninggalkan yang muhkamat. Meninggalkan yang muhkamat. Ibtigha al-fitnah. Sebelum sampai di situ, ada sebuah faedah menarik di sini. Bahwa dalam fa'amal ladina fi kulubim zaik fayatabi'una ma tashabaha minhu ibtigha al-fitnah wa ibtigha at-ta'wili, kata saya seharusnya di dalam ayat ini terdapat sebuah faedah bahwa hati itu menyimpang dulu, baru kemudian ada buah pahitnya berupa salah sikap dalam mensikapi Al-Quran. Milihnya ngikuti yang mutasyabihat, meninggalkan yang muhkamat. Tapi didahului dengan zaik dulu. Makanya hati-hati. Sampai masalah yang sederhana pun usahakan sebisa mungkin untuk apa? Mengamalkan tuntutan doa-doa kita. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuq wal isyan. Ya Allah, jadikan hati kami cinta kepada keimanan, ketaatan, kebaikan. Wa zayyinhu fi qulubina, dan hiasi ketaatan, keimanan itu di hati kami. Wa karrih ilainal kufra wal fusuq wal isyan, dan jadikan hati kami benci kepada kekufuran, kefasikan, kemaksiatan. Enggak selera, enggak selera. Ngelihat akhwat walaupun lewat spion enggak selera. Saat sepeda motoran misalnya. Enggak selera. Karena apa? Karena telah dihiasi keimanan dalam hati mereka oleh Allah. Apalagi lihatnya di Android. Enggak ngedadak harus apa namanya? Pecah konsentrasi. Ngelihat lalu lintas sama ngelihat spion, dengan bebasnya ngelihat di Android aurat yang terbuka, nasallahu salamu wal afiyah. Maka dari itu ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita usahakan setiap gerak hati kita itu kita monitor untuk sesuai dengan apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini gara-gara zaik kemudian muncul akibat buruk. Mensikapi Al-Quran melenceng pula. Yang diikuti yang mutasyabihat. Kemudian dan inilah yang semisal yang terjadi pada Nasara. Nasara itu kata Syekh di sini, mereka itu berdalil, mereka itu apa, menyangka bahwasanya ajaran Islam yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu khusus untuk bangsa Arab. Khusus untuk bangsa Arab. Ada dalilnya, dia memahami dalil yang salah, memahami salah satu ayat Al-Qur'an dengan pemahaman yang salah. Padahal ayat yang jelas menunjukkan satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah adalah agama Islam, itu ditinggalkan. Itu kan muhkam, ditinggalkan. Seperti ini. Khawarij itu juga demikian, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kelompok-kelompok yang sesat Khawarij, Murji'ah, Qadariyah, Mu'tazilah dan yang semisal mereka ini, setiap firqah sesat mereka ini apa? berdalil dengan yang mutasyabih dan meninggalkan yang muhkam. Khawarij berdalil dengan surat An-Nisa ayat 93 untuk melegitimasi keyakinan mereka yang rusak, meninggalkan ayat yang muhkam yang lainnya. Ayat yang lainnya yang muhkam, saya ganti demikian redaksinya. Murjiah juga demikian, berdalil dengan ayat yang muhkamah, yang mutasyabih dan meninggalkan yang muhkamah. Kemudian berikutnya, apa untuk apa mereka itu mengikuti ayat-ayat mutasyabihah? Dijelaskan di sini, ibtigha al-fitnah, menimbulkan, untuk menimbulkan fitnah. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, untuk menimbulkan fitnah bisa jadi bentuknya dia tidak berniat untuk menyesatkan orang lain, untuk menimbulkan fitnah kepada orang lain, bisa jadi tidak. Tapi cukup dia sikapnya dengan sadar enggak mau mengikuti yang muhkam dan mengikuti yang mutasyabihat, sudah cukup. Itu dikatakan menimbulkan fitnah, ibtigha al-fitnah. Karena dia menyengaja meninggalkan sikap yang benar, menyengaja menyerumuskan diri ke dalam kebatilan dengan meninggalkan yang muhkam dan mengikuti yang mutasyabihat. Itu sudah cukup dikatakan menimbulkan fitnah. Sehingga kalau ada orang mengatakan, dan ini banyak, saya enggak bermaksud untuk menyesatkan kaum muslimin. Ya tapi kamu tahu enggak, dalam Al-Quran memahami ayat-ayat mutasyabihat itu kembalikan kepada yang muhkamah. Tahu, ayatnya jelas. Kenapa kamu kok masih sukanya membawa ayat yang muhkamah? Gak pernah sedikit pun membawakan yang sukanya membawakan yang mutasyabihat. Tidak pernah mengembalikan kepada yang muhkamah, atau jarang mengembalikan kepada yang muhkamah. Sehingga Anda sesat. Maka sesungguhnya Anda itu, perbuatan Anda itu menimbulkan fitnah bagi kaum muslimin. Kemudian ikhwan fillah, saya tutup dengan tujuan yang kedua mereka mengikuti mutasyabihat, yaitu ibtigha at-ta'wili, mencari-cari takwil. Takwil maksudnya tafsir, tafsir yang batil untuk legitimasi kebatilan mereka. Karena ayat-ayat mutasyabihat lebih mudah dipelintir, atau mudah dipelintir maknanya sesuai dengan selera hawa nafsunya, sesuai dengan kesesatannya. Oh, ini maknanya mendalam. Ayat ini maknanya mendalam. Ilmu Anda belum sampai ke sini. Seperti itu. Nah, atau susah menjelaskan sesuatu yang sangat mendalam maknanya. Seperti itu. Laki-laki dibodohi. Karena apa? Karena mereka menggunakan ayat-ayat mutasyabihat. Maksud mereka adalah membodohi kaum muslimin dengan membawakan ayat-ayat yang mutasyabihat, sehingga bisa kaum muslimin digalang opininya untuk diarahkan keyakinannya untuk meyakini kesesatan mereka. Nah, bagaimana sifat-sifat, bagaimana sikap ar-rasikhuna fil ilm? Insyaallah pada yaitu jam berikutnya akan kita pelajari. Sallallahu sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.